الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu masih di masalah yang ke-97, bahwa di antara amalan perbuatan orang-orang jahiliyah, mereka berbangga diri dengan menisbatkan diri mereka kepada orang-orang yang baik, sementara amalan mereka menyelisihi orang-orang yang baik tersebut. Al-istikharu biqaulihim dzurriyyatul anbiya faqallahu biqaulihi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mereka bangga dengan kondisi mereka yang mereka meyakini keturunan para nabi. Maka Allah jawab hal itu dengan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat na'am wa 'alaiha maktasabat. Mereka umat yang telah terdahulu, baginya apa yang dikerjakan dan atasnya juga akan menuai kerugian dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak benar. Nah, kemudian disebutkan juga di ayat yang lain, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malu. Dia akan memperoleh apa yang dia amalkan, dan kalian pun juga demikian akan memperoleh apa yang kalian amalkan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Asy-syahid di sini yang perlu kita perhatikan dalam bab ini, masih banyak kaum muslimin yang meyakini bahwa kakek-kakek saya, nenek moyang saya itu orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang terpandang, orang-orang terkemuka, maka saya pun akan mendapati tetesan darah mereka. Ini sampai di sini sebagian mereka. Sebagian yang lain lebih ekstrim lagi, bahwa kami ini adalah keturunan orang-orang yang ma'ruf, yang baik, silsilahnya demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Apapun yang kami kerjakan dari di dunia ini masih lebih baik daripada kalian. Lebih ekstrim lagi daripada itu, kami-kami ini keturunan Nabi. Misal dia mengucapkan, kami ini keturunan Rasulullah SAW. Maka walaupun kami ini mabuk, mencuri dan yang lainnya, tetap lebih mulia daripada kalian yang bukan keturunan Nabi. Ini semua adalah batil. Ini semua adalah batil. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang seperti ini, kata Syekh Hafizahullah, kalladzina yantasibuna ila ahlil bait wa yadunnuna anna intisabahum ila ahlil bait yakfihim dun an yakumu hum bi a'mali shalihah. Hadza min hadzal qabil. Sebagaimana mereka yang menisbatkan diri mereka kepada Ahlul Bait. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Ahlul Bait. mereka menisbatkan diri mereka kepada apa? Keturunan Rasul. Dari sisi Ali radhiyallahu anhu, mereka mengira, mereka meyakini bahwa penisbatan mereka kepada Ahlul Bait itu mencukupkan diri mereka walaupun tanpa beramal amalan soleh. Tak perlu sholat, tak perlu ini. Nah, mabuk di mana-mana enggak masalah. Nyuri di mana-mana enggak masalah. Karena kami masih keturunan Nabi, masih mulia, masih dapat ampunan, masih bisa dapat syafaat. Nah, ini dari satu sisi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa kadzalika alladziina yatawassaluna bi'amalin nabi aw bijahin nabi aw bi'amalil auliya'i was-shalihin. Ma ilaqatuhum bi'amali ghairihim. Amaluhum lahum wa amaluka laka wa la yanfa'uka amaluhum yaumal qiyamati la ahadun yanfa'u ahadan. Demikian pula orang-orang yang mereka kerjaannya bertawassul, bertawassul dengan amalan Nabi. Kan aneh, bertawassul dengan kedudukan Nabi. Aneh juga bertawassul dengan amalannya orang-orang soleh. Aneh juga. Kok bisa? Tawassul yang syar'i itu diantaranya adalah tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ini tawassul yang syar'i, yang dibolehkan dalam syariat, dianjurkan dalam syariat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Razzaq, urzuk lana rizqan halalan thayyiban, misalnya, wahai Allah yang memberi rezeki, berilah kami rezeki. Di tawassul yang syar'i. Nah, atau dengan amalan soleh yang pernah dia lakukan, dengan memohon kepada Allah ketika dia misalnya dalam kesulitan, ya Allah, kepada Allah bicaranya, memohonnya, mengadunya kepada Allah. Ya Allah, dulu ana pernah nolong fulan, kepada Allah. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, ya Allah, kalau memang itu amalanku adalah amalan soleh, maka ya Allah, berikan kepada kami jalan keluar dari kehidupan yang seperti ini. Jauhkan kami dari fitnah ini, ya Allah. Kepada Allah bicaranya, memohonnya. Boleh yang demikian. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Apa hubungan mereka? Naam, dengan amalan yang lain mereka? Tidak ada hubungannya. Amaluhum lahum, yang mereka kerjakan, ya, dicapai oleh mereka. Mereka mendapati apa yang mereka kerjakan. Dan amalan kamu juga seperti itu, untuk kamu. Tidaklah amalan mereka itu bisa memberikan manfaat kepada kamu nanti di hari kiamat. Tidak satupun dari manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya kata Allah, laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Bagi dia apa yang dia usahakan, kemudian ketika dia berbuat dosa, ditanggung sendiri. Nah, fala yanfa'uka yaumal qiyamah illa amaluka. Tidak akan memberikan manfaat nanti di hari kiamat kecuali amalan kamu sendiri. La ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Bagi dia apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan, bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Fahadha fihi, kata Syekh Hafizahullah, raddun ala alladziina yatawassaluna bi auliya'i was-shalihin au bi jahihim au yaktafuna bintisabihim ila as-shalihin au ila al-anbiya' au turaba'ihim minhum duna an ya'malu li anfusihim. Ini merupakan bantahan ayat tadi dan keterangan di atas tadi itu adalah sebagai bentuk bantahan. bagi orang-orang yang bertawassul, mengambil perantara antara dia dengan Allah, bertawassul dengan siapa? Wali-wali Allah, orang-orang soleh, atau dengan kedudukan mereka, atau mereka hanya mencukupkan diri mereka akan keturunan orang-orang soleh atau keturunan Nabi, nasabnya, atau sebagai kerabatnya, tanpa mereka mengamalkan untuk diri mereka sendiri. Makanya Rasulullah menyatakan, ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum. Nih, Rasulullah menyatakan kepada apa? Suku Quraisy, yang mana beliau dari di dalamnya. Wahai kaum Quraisy, selamatkan diri kalian sendiri. Selamatkan kalian sendiri. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak akan bisa membela engkau di hadapan Allah sedikit pun. Ini Rasulullah menyatakan kepada siapa? Kaum Quraisy. Ya Abbasu, wahai Abbas, ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasul sendiri. Sekarang lebih dekat lagi nih. Tadi Quraisy secara umum, ini wahai Abbas, wahai paman Rasul Abbas, ya Safiyyah, wahai Safiyyah, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak akan bisa membela kalian sedikit pun. Ya Fatimahku, putri Rasul, putrinya, bayangkan, bukan ngaku-ngaku sudah, langsung, ya Fatimahku, wahai Fatimah, bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah, kamu minta hartaku sekehendak kamu, tak kasih kalau harta, yang ada tak kasih. La uni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa membela kamu di hadapan Allah sedikit pun. Membela apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang paling dekat pengakuan sekarang ini seluruh manusia yang ada antara hubungan Rasul dengan putrinya, ada yang dekat? Ada. Nah, masih Allah Rasul menyatakan bahwa aku tidak akan bisa membela kamu di hadapan Allah, wahai Fatimah. Silakan kamu minta hartaku, tak kasih. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu li aqrabin nas ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada manusia terdekat kepada beliau, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku enggak akan bisa membela kamu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Fa qaulukum tantasibuna ilal rasul au qarabatur rasul au qarabatu auliya wasolihin au tatawassaluna bijahihim, hadza la yanfa'ukum syai'a. Kalian, kata Syekh Abdullah, menisbatkan diri kepada Rasul, kami keturunan Rasul, kami masih ada hubungan ini, kami masih dengan kerabat, kami masih demikian, kami masih kerabatnya orang-orang soleh, kami masih kerabatnya para wali-wali kami, dan bertawassul dengan mereka, ini sama sekali tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun dan turunan tersebut. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Ini penting kita pelajari. Manusia ini kan suka membanggakan keturunan. Naam. Sampai-sampai na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Naam, dijadikan sebagai perdagangan atau yang rendah dengan menisbatkan keturunan Rasul, pencuri, bahkan ada yang berzina dan yang lainnya, itu ketika ditegur itu gak apa-apa, si keturunan Rasul. Anak yang negur, buat orang lain anak. Ketika dia berzina, na'udzubillah min dzalik, gak apa-apa itu, kata temannya. Ini keturunan Rasul. Si api. Ya apa? Bukan kila wakol, bukan kila wakol. Kita orang yang negur. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apalagi selainnya. Walhasil fitnah. Fitnah sekarang ini na'udzubillah min dzalik, luar biasa. Megang orang toko-toko itu jual lari. Ini antarkan ke rumah saya. Dah, diantar. Kalau enggak urusannya panjang. Walat, katanya. Enak aja yang masuk ke tokonya orang. Maka nanti antar ke rumah. Bahkan di situ di suatu daerah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemarin sekitar rupiah itu, Baitul Hilal. Gitu, di satu tempat Allah segi kayu jati besar ini kosong, kirim ke rumah. Udah kambing, bawa ke rumah. Ini laporan masyarakat. Perlu ini pohon jati apa? Pohon jati, ayo sana. Dor kakinya atau apanya? Harus ada yang gitu dari pemerintah. Apanya yang mau didor? Nanti kolat, kolat apanya yang kolat? Dornya ini, sini kakinya mana? Itu, tembak. Mereka yang bukan susah. Enak hilang. Apa ada? Nah ini na'udzubillah min dzalik terjadi. Terjadi. La haula wa la quwwata illa billah. Wa yawmal qiyamah. Naam. Yaqulullahu azza wa jal. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yawma idin lillah. Dikala itu satu orang tidak akan bisa membela orang lain. Urusannya semua kembali kepada Allah. Waqala ta'ala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari kiamat nanti, yauma yafirul mar'u min akhihi, seorang itu sudah lari daripada saudaranya sendiri-sendiri. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari ayahnya sudah sendiri-sendiri. Wa sahibati wa bani, dari istrinya dan anak-anaknya sendiri-sendiri, urus masing-masing. Masing-masing mereka, masing-masing orang di kala itu sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar bahwa Rasulullah SAW menyatakan nanti di hari kebangkitan itu dari alam kubur, mereka kondisi telanjang, bangkitnya telanjang, sehingga Aisyah tanya radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW, ya apa ini, apa kita tidak malu? Al-amru yawma idzin a'dhamu min hadza, atau kama qala Rasulullah SAW, masalahnya lebih besar dahsyat daripada itu. Dari itu sudah mikir selamat apa daya diri masing-masing. Nah, ikhwati fid din, a'azana wa jazakumullah. Ini semua pasti terjadi. Akhbar, berita tentang hal yang gaib, hari kiamat nanti, bagaimana hari kiamat dan setelah kebangkitan, ini pasti terjadi. Yang memang khabar tersebut dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul yang sahih. pasti terjadi, dan itu termasuk rukun iman yang wajib kita meyakini tentang hari kiamat. Masihkah kita ini terus memperturutkan hawa nafsu kita, syahwat kita, syubhat kita di dunia ini dengan menukar harga yang lebih rendah ketimbang akhirat nanti? Masihkah kita ini akan lalai ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, menuntut ilmu syar'i yang itu hukumnya fardu ain demi ngejar sepotong bagian dari dunia? Yang harus kita jawab masing-masing. Kita harus menjawab masing-masing. Naam. Kullun, kata Syekh Habibullah, majhulun binafsih. Tiap-tiap manusia itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Hatta inna Isa ibn Maryam alaihi salam yaqulu rabbi la as'aluka Maryam allati waladatni nafsi. Sampai Nabi Isa alaihi salam menyatakan apa? Wahai Rabbku, aku enggak bisa memohonkan ibuku yang melahirkan aku. Aku mikir diriku sendiri, nafsi. Ya apa? Ikhwati fi din, a'azzani wa jazakumullah. Oleh karena itu, maka ini cambuk bagi kita. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Dunia khadiratun hulwatun, kata Rasul. Dunia ini memang hijau dan manis. Tidak ada yang tertarik dengan dunia. Tidak ada yang tertarik dengan dunia, yang kata tidak ada, semua akan tertarik dengan dunia. Normal. Manusia ketika tertarik dengan dunia itu normal. Namun lewat jalur ini syaitan menunggangi. Diseret. Sampai akhirnya ayat Al-Quran turun, hadir ayat yang saya turun. Artinya diterangkan akhirnya demi dunia ini. Aku kalau tahu serigala, ya apa kira-kira dua seekor serigala itu lagi kelaparan. Dua ekor serigala lagi kelaparan. Kira-kira ketika ada kambing, dia makan kambing itu. Maksudnya dia makan bagaimana? Bagaimana cara makannya? Pelan-pelan atau langsung disikat? Sik, tak cukup kuping isi, telinganya dulu kambing ini. Satu, ambuan dulu, kakinya dulu. Tidak akan, begitu ada, sikat. Begitu sudah digambarkan Rasulullah SAW. Nah, bahwa ketika dua ekor kambing dalam makna hadis itu ditaruh di sekawanan kambing, bagaimana rakusnya serigala itu tadi, dua ekor serigala ditaruh di kawanan kambing, bagaimana rakusnya kira-kira makannya serigala ini? Kondisi kelaparan di tengah-tengah kambing itu, manusia lebih daripada itu. Makanya fenomena yang terjadi sekarang, apa yang bisa kita sampaikan untuk diri kita terkhusus dan kaum muslimin, sampai keluar istilah dari mereka mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini syaitan, fitnah syaitan. Nah, di satu sisi mereka sibuk dengan dunianya sudah. Ngejar dunia, numpuk dunia, ngejar dunia, numpuk dunia, sampai stres, setruk gara-gara dunia. Sisi lain mereka sibuk, udah. Jangan bilang ibadah, lima waktu, jangan. Nah, jangan dibilang berjamaah waktu, sholat saja wallahu alam. Iya apa enggak? Ini fitnah syahwat. Di mana syaitan di sini menyesatkan. Nah, makanya kata Nabi Ibrahim Allah, "Dakhalan nasun nara min thalathati abwabin." Manusia masuk neraka kata beliau rahimahullah lewat tiga pintu. Pintu yang pertama pintu syubhat. Pintu syubhat yang akan melahirkan keraguan-raguan dalam agamanya. Aliran-aliran sesat, sakta-sakta sesat, firqah-firqah sesat ini syubhat, kerancuan dalam beragama. Yang kedua pintu syahwat yang dia akan mendahulukan keriduan, mendahulukan syahwatnya ketimbang keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini buah daripada syahwat tadi itu. Dan yang ketiga babul ghadab, emosional yang tidak terkendali yang akan melahirkan permusuhan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azani wa jazakumullah. Oleh karena itu Allah sudah mengingatkan, inna min auladikum wa azwajikum fitnah. Sesungguhnya dari anak-anak kalian dan istri-istri kalian itu fitnah, ujian bagi kalian. Ujian bagi kalian. Yang harus kita-kita ini harus waspada, karena itu ujian. Fitnah yang menimpa umat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar di samping wanita adalah harta. Wa inna likulli ummatin fitnah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fitnatu ummati ummati al-mal. Masing-masing umat itu ada fitnahnya dan fitnah yang menimpa umatku harta. Dengan berbagai macam sisi dan segmennya terus merongrong. Ya apa supaya kaum muslimin ini alusunnya ini tergelincir dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari syariat Allah, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta ini. Nah, ini kita harus pikirkan. Nah, ini satu sisi. Sisi yang lain adalah diri kita dan keluarga kita. Apa? Diri kita dan keluarga kita. Di mana Allah sudah menyusun, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan susunan takdir Allah, kodratnya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa laki-laki memimpin wanita. Si suami memimpin istri. Kalau diterbalik sudah. Ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan terbalik, secara umum saja. Ketika wanita mimpin, kata Rasulullah SAW, la yuflihu qaumun. Dah, kaum itu tidak akan pernah beruntung. Kalau tidak beruntung berarti bagaimana? Ya pasti rugi. Idza walla amruhu imra'ah. Ketika urusannya diserahkan pada wanita. Wanita ini punya makar. Rasul yang menyatakan inna la sahibul hila. Inna kunna la sahibul yusuf kata Rasul. Hati-hati. Bisa menjadi bumerang bagi kita sebagai para suami ketika suami tidak bisa mengendalikan. Nah, apalagi zaman sekarang. Ini sudah penuh laporan-laporan kepada anak ini. Yang satu istrinya sampai masukkan pisau suaminya, saking lawannya. Ya apa? Bangkang biasa, bangkang bentak biasa. Kalau bentak itu makanan mereka, para istri ini, ke suaminya. Sampai ngajukan pisau. Enggak gila kalau gila, urusannya kan beda, enggak ada hukumnya. Belum lagi yang lainnya. Tugas istri dipegang suami di rumah. Masak, makan, nyuapi istrinya. Ini S2, S2, penerbangan. Mana ininya gitu loh, ngaji gitu loh, belajar. Hati-hati. Kita curiga, oh suwe gak ngaji, ini nanti. Hati-hati. Di belakang nanti ngalang-ngalangi. Oh bukan, gak, jangan ngaji mas, bukan demikian. Kalau itu kan terlalu vulgar. Ya sibukkan diri dengan di rumah. Amblas. Sibukkan dengan dunianya. Ayo masih gitu. Oh mau duduk di kulkas kafe gini, gak udah kulkas. Ayo kerjau. Malu kita, masa kita saja minta tetangga anu-anu. Wih kerja, habis waktunya. Sampai rumah capek tidur, gak taklim sudah. Cara seperti itu dan yang lainnya. Mau bilang apa? Sekarang. Makanya wanita itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Kata Rasul. Dididik. Dinasehati. Jangan dibiarkan. Tambah baik kok dibiarkan. Nah, oleh karena itu, dunia ini perhiasan. Perhiasan terbaik wanita yang solihah. Ini harus kita cari, kita kejar. Wanita yang dipandang menyejukkan, wanita yang diperintah taat. Karena tahu si wanita tersebut tugas-tugasnya, istri tersebut, dan tahu bahwa surga dan neraka itu ada pada suaminya. Iya, hati-hati. Inna kunna kata sholah sawahibu Yusuf. Akan. Jadi dibimbing, nasihati. Dan wanita gampang untuk masuk surga. Mudah. Idza shalatil mar'ah khamsaha, ketika wanita sudah sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hasanat farajaha, dan menjaga kehormatannya. Wa ata'at zawjaha, dan taat pada suaminya. Kilalah ucapkan pada wanita yang demikian, ufulil jannah min ayyi abwabin syi'at. Silakan masuk surga, lewat pintu mana yang dia inginkan. Yang kamu ingin silakan. Yang kamu inginkan wahai para wanita yang solihah tadi. Yang sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat pada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Nikmat. Yang berikutnya yaitu iftikharuhum bi sona'ihim ala man dunahum fi dhalik. Ini juga masalah. Di antara masalah-masalah yang ada pada orang jahiliyah, bangga dengan kerjaan dia. Yang dia kerjakan, berbangga diri di atas orang lain yang di bawah dia, kedudukan pekerjaannya atau nilainya atau kondisinya atau keadaannya, gajinya dan yang lainnya. Nah, istikharu, al-istikharu bi sona'i kafi' li ahli rihlataini ala ahli harf. Mereka berbangga diri dengan apa? Dengan kemampuan mereka dalam bekerja, dalam berdagang. Seperti mereka jahiliyah. Nah, bisa berdagang ke negeri ini di musim panas, musim dingin ke negeri ini, bangga. Oh, kalau anak, kalau kami kan ini top. Sudah, penghasilannya begini. Wis, enggak ada yang ngalahkan anak. Al-iftikharu bis-sana'i at-tajir yaftakhiru bi tijaratihi 'alal harfi wa 'alan tijwaran najjari wa 'alal haddad. Wal muwazzif yaftakhiru li wazifatihi ala man duna min al muwazzifin. Mereka bangga, pedagang bangga dengan dagangnya dibanding dengan selain dagang, tani atau yang jenisnya, dibanding dengan juga tukang kayu, dibanding juga dengan tukang besi, pandi besi atau yang jenisnya, muatif pegawai bangga dengan kepegawaiannya atas pegawai yang lain yang di bawah dia. Al-Muslim la yahtadiru man huwa dunahu. Di mana seorang Muslim tidak sepantasnya menghinakan Muslim yang lain yang di bawahnya dia. Bal la yahtadiru nas umuman. Bahkan sekarang umum tidak boleh menghinakan orang lain, sekarang umum tidak boleh. Entah sama di atasnya, di bawahnya enggak boleh. Itu hakikatnya orang Muslim. Fakaifa yahtadirul muslimi li ajli hirafihim. Bagaimana dia menghinakan kaum muslimin karena kerjaan-kerjaannya mereka. Wa anhaduna hirfatihi. Nah, dia adalah di bawah tingkatnya kerjanya dia. Hadza min umur jahiliyah, ini bagian dari perkara jahiliyah. Kama dzakara Allah azza wa jalla an Quraisy fi rihlatain wallahu subhanahu wa ta'ala an amara Quraisy bir rihlatain tijaratain, na'am, rihlat asyita ila al-Yaman wa rihlat asyif ila asy-Syam lit tijarah. Sebagaimana Allah sebutkan tabaraka wa ta'ala tentang kondisi sebagian orang-orang Quraisy yang mereka mengadakan dua rihlah. Allah memberikan nikmat pada mereka orang Quraisy dua rihlah, yaitu perjalanan untuk perdagangan dimudahkan ketika musim dingin ke negeri Yaman, ketika musim panas ke negeri Syam untuk berdagang. Fahum yaftakhiruna 'alan nas bi annahum ashabur rihlatain wa yaftakhiruna 'ala man dunahum minal mazari'in wa ahli harf. Mereka yaitu berbangga diri, membanggakan diri mereka di atas, naam, kepada orang lain, di atas orang lain, naam, bahwa mereka ini, kami-kami ini sudah bisa melanglang buana, bisa menguasai dunia. Bayangkan, kami mampu untuk mengadakan perdagangan di musim dingin ke negeri Yaman, mampu untuk mengadakan perdagangan, perjalanan perdagangan di musim panas ke negeri Syam. Sudahlah, dunia ini kita genggam sudah. Bangga dia. Nah, dan dia menghadiri alam pak atau yang lainnya dari kalangan kamu, kalian ini para rendahan, urus sawah, urus tanaman, apa itu? Kami dagang, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza yatanawalu kullu man istakhara bi sun'atihi awadi fatihi ala man dunahu wal insan la yastakbir. Ini mencakup seluruh siapa saja yang bangga akan kerjaan dia, bangga akan pegawainya dia, di atas yang lain membanggakan diri, maka manusia hendaklah tidak menyombongkan diri. Karena kebanggaan yang seperti ini akan menyeret kepada ihtiqar, yaitu merendahkan orang lain. Bah, ini bagian daripada sombong. Al-kibru kata Rasulullah, batrul haq wa humtun nas. Sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran dan meremehkan yang lain. Dunia, tapi bisa menyeret kepada agamanya dia. Oleh karena itu maka barakallahu fikum ikhwan, hendaklah kita senantiasa terus mengoreksi diri kita, terus waspada, dan terus berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengukuh ketakwaan kita kepada Allah dan menjaga diri kita, keluarga kita dari luapan api neraka. Bimbing diri terus, diri kita terus sibuk diri kita di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih tinggal sedikit di bab yang ke-98 ini. Hamdalah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.